Sayang sekali smash Kang Emil out. Pindah bola 2-6. Secara akhlak kan boleh mempermalukan. Sebuah smash. Ya, sayang sekali. 8-2 untuk Ustadz Adi Hidayat. 9-2. Wow, luar biasa. 4-10 Kang Emil servis. 10 keras menambah poin Kang Emil 5-10. Oke, baik. Masih ada 10-6. Game point. Double. Sekali ewang Kang Emil. Mohon. Ya, dosana ditanggung sareng ieu mah. Oke, set pertama 0-0, Yon Mariono servis. Satu nol untuk pasangan Yon Mariono dan Kang Emil. Kang Emil servis, Bima Abdi Negara terima. Sebuah atraksi. 3-2 poin Kang Emil. Out, pindah bola 3-3 Bima servis. 4-3-4. Sebuah rally panjang ditunjukkan sekuat tenaga. 4-4. Sebuah rally panjang. Kita beri tepuk tangan untuk Rayin. Wow. Luar biasa. 4-9. Sebuah spin keras dari Ustadz Adi Dayat menambah poin match point 10-4 Bima servis kami dengan menggunakan tangan kiri. Ustadz Adi Dayat memenangkan game ini. Silakan, terima kasih Kang Emil. Lupina kedah leres-leres saya nak pingpong nak Kang Emil kedah gaduh bed, kedah gaduh kostumnya. Mangga, terima kasih. Salam olahraga.